Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan hari yang begitu cerah ini dalam suasana yang begitu penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dapat bersua bertemu untuk sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini mampu memberikan gambaran baru serta pemahaman baru di dalam pikiran kita dan mampu meresap di dalam jiwa kita untuk dapat memaknai firman-firman Allah Subhanahu wa taala secara lebih baik yang dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Amin. Baiklah para pendengar rahimakumullah, pembahasan kita pada hari ini sudah memasuki surat Yusuf ayat ke-7 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lissailin. Sungguh pada kisah Yusuf dan juga saudara-saudaranya ada tanda-tanda bagi orang-orang yang bertanya. Para pendengar rahimakumullah, keterangan ayat ke-7 dari surat Yusuf ini memberikan satu gambaran kepada kita bahwa salah satu kisah dari para nabi dan rasul, yaitu di sini kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan juga saudara-saudaranya, memberikan banyak ibrah dan pelajaran bagi kehidupan kita. Laqad kana fi Yusufa, sungguhlah pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Menarik di sini bahwa tidak hanya menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf saja, tapi menyertakan juga dengan saudara-saudaranya. Banyak pelajaran bisa kita ambil dari sini. Yang pertama sekali adalah bahwa Allah menggambarkan tentang satu kisah para nabinya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, yang penuh dengan pelajaran-pelajaran yang menarik untuk kita kaji dan kita jadikan sebagai pelajaran buat kehidupan kita. Kita tahu Nabi Yusuf itu adalah salah seorang nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tahu bahwa ketika orang berbicara tentang Nabi Yusuf, maka yang terbayang pertama sekali Nabi Yusuf ini adalah orang yang tampangnya cukup ganteng, sangat ganteng bahkan. Karena nanti ada di dalam sebuah keterangan Al-Qur'an lainnya di mana karena begitu tampannya Nabi Yusuf, begitu gantengnya, sehingga akhirnya tanpa sadar banyak para wanita yang memotong, yang seharusnya memotong buah-buahan, tapi malah memotong tangan mereka sendiri karena terkesima dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Tidak itu saja, bahwa di dalam kisah Nabi Yusuf ini banyak sekali diceritakan bagaimana interaksi yang beliau lakukan dengan saudara-saudaranya, bagaimana sikap-sikap beliau di dalam mempertahankan prinsip-prinsipnya ketika harus berhadapan dengan para penguasa. Begitu juga bagaimana Nabi Yusuf dengan tegar mampu menghadapi godaan dari seorang wanita yang mencoba untuk merayunya. Di sini kita akan belajar banyak sekali tentang bagaimana sikap hidup yang harus ditampilkan seorang muslim di dalam kehidupannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin. Sungguh pada diri Nabi Yusuf dan juga saudara-saudaranya itu ayatun, tanda-tanda bagi orang-orang yang bertanya, orang-orang yang ingin mendapatkan pelajaran, orang-orang yang ingin menjadikan hidupnya jauh lebih baik daripada sebelumnya, orang-orang yang merasa tidak puas dengan apa yang selama ini sudah dilakukannya, tetapi berusaha untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Dan kisah Nabi Yusuf alaihissalam salah satunya bisa menginspirasi kita untuk menuju kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Baiklah para pendengar rahimakumullah, untuk melanjutkan kajian kita ini dan memperdalamnya, bersama kita di studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Ardiansah, yang kami harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak terasa hari demi hari mengkaji satu ayat demi satu ayat berkaitan dengan firman-firman Allah di dalam kitab suci Al-Quran ini. Dan pada hari ini kita telah sampai pada surah Yusuf di juz ke-11, 12 ini. Ya. Sungguh sangat menarik ketika kita melihat kisah Nabi Yusuf yang tadi sudah dipaparkan oleh Ustadz Perdana dan sudah disinggung. Nah, di sini kita melihat di dalam ayat ini ada kata-kata ayatul lisailin. Para ulama tafsir mengatakan bahwa kisah Nabi Yusuf ini termasuk kisah yang banyak Israiliyatnya. Banyak yang berasal dari sumber-sumber Bani Israel. Di mana kita ketahui kisah-kisah tentang Bani Israel ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan panduan kepada kita, la tukadzibuhum wa la tusaddiquhum. Jangan kamu menolak dan jangan pula kamu menerima mentah-mentah. Jadi apabila kisah-kisah Israiliyat itu bersesuaian dengan ajaran agama kita, maka itu dapat kita terima. Tetapi ketika dia bertentangan, maka harus kita tolak. Dan apabila kita tahu, apabila kita tidak memiliki pengetahuan tentang itu, maka kita tawakuf, berdiam, tidak menyalahkan dan tidak pula membenarkan. Nah, kalau kita lihat kisah Nabi Yusuf ini, maka kita akan menjumpai di dalam kitab-kitab tafsir kisah-kisah Israiliyat. Di antaranya adalah bahwa Nabi Yusuf ini adalah orang yang atau raja yang paling dibanggakan, atau perdana menteri tepatnya, yang paling dibanggakan oleh orang-orang Yahudi. Karena ketika itu orang-orang Yahudi dapat mengalahkan atau menaklukkan orang-orang Mesir. Artinya ketika mereka menisbahkan Nabi Yusuf itu sebagai seorang Yahudi, maka mereka sangat membanggakan. Sehingga banyak sekali kisah-kisah yang tidak benar itu dikisahkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, di sini juga Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang ketujuh ini ingin menegaskan bahwa ketika kamu ingin mengetahui bagaimana kisah Nabi Yusuf itu sebenarnya, maka acuannya ada pada Al-Quran, yaitu pada surah Yusuf ini yang terdiri daripada 100 ayat lebih kisah daripada Nabi Yusuf alaihi salam ini. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Yusuf terkenal dengan orang yang jujur, ya. Jadi beliau adalah orang yang ganteng secara parasnya, ya, sangat memikat bagi wanita-wanita, tetapi akhlaknya juga sangat mulia. Nah, kesempurnaan inilah yang tentunya membuat Nabi Yusuf itu memiliki suatu kelebihan dibandingkan lelaki-lelaki yang lain. Selain beliau adalah orang yang ganteng dan akhlaknya juga baik. Nah, tentunya kita berharap ketika kita memiliki paras yang ganteng atau wajah yang cantik misalnya, maka hendaklah kita menyempurnakannya dengan keindahan akhlakul karimah pula, menyempurnakan diri kita dengan moralitas yang baik pula. Jangan karena kita memiliki kegantengan atau kecantikan paras, kemudian kita menyombongkan diri kita dan kita terlena dengan keindahan atau kecantikan itu. Karena apa? Karena semuanya itu sifatnya sementara. Semuanya itu sifatnya adalah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang dapat dia ambil kapan saja dan di mana saja. Inilah yang kiranya menjadi pelajaran penting bagi kita yang dapat kita raih dari kisah-kisah yang akan kita dengarkan dari kisah Nabi Yusuf di dalam beberapa ayat berikutnya, di hari-hari berikutnya ini. Nah, kemudian yang kita juga dapat ambil dari kisah Nabi Yusuf ini, bahwa orang yang dengki itu tidak akan pernah selamat, hidupnya akan susah. Dan kita ketahui bahwa betapa dengkinya saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf, karena sayangnya orang tua atau Ya'qub kepada Yusuf alaihi salam yang merupakan ayah daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi ayahnya adalah seorang nabi dan anaknya juga adalah seorang nabi. Dan kita ketahui bahwa dari keturunan Ishak itu banyak sekali Allah subhanahu wa ta'ala utus nabi dan rasul. Nah, namun demikian sekalipun mereka diutus Allah subhanahu wa ta'ala kepada Bani Israel, tetapi ternyata kita melihat bahwa Bani Israel itu adalah orang yang sangat bejat dan sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka membunuh para nabi dan rasul, dan begitu juga membek mereka tidak beriman kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu tambahannya. Ya, terima kasih Ustaz Adi. Menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Ustaz Adi, bahwa salah satu esensi penting yang ditampilkan dari kisah Nabi Yusuf ini adalah bagaimana kita bisa belajar tentang tampilan diri yang indah, kegantengan itu yang diiringi dengan moral yang baik. Dan inilah yang harus kita jadikan sebagai salah satu usaha kita untuk memperindah tampilan diri kita. Jadi tidak hanya mengandalkan kecakapan, kegantengan, atau kecantikan, tapi yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita bisa memiliki moral dan akhlak yang baik. Laqad kana fi Yusufa, bahwa kisah Nabi Yusuf adalah salah satu tawaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentang profil yang cukup baik yang harus kita ikuti dalam kehidupan ini. Nah, beberapa hari ini di Medan kita akan dikunjungi oleh salah seorang syekh yang cukup terkenal, yaitu Syekh Wahbah Zuhaili. Pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu beliau akan berada di kota Medan. Kita bisa belajar banyak dari kehadiran syekh yang besar ini di kota Medan kita ini. Kita bisa menjadikannya sebagai salah satu suri tauladan kita, karena beliau adalah seorang ulama, figur seorang ulama yang cerdas dan juga tampilan akhlak yang baik dan mendahulukan moral yang cukup tinggi. Jadi ketika kita berada dalam suatu kondisi kebingungan untuk mencari siapa teladan yang terbaik untuk kita ikuti, maka kalau kita belajar dari Al-Quran, kita bisa mendapatkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam sebagai salah satu alternatifnya. Dan bukti nyata yang masih hidup, kita masih memiliki para ulama yang terbaik yang bisa kita ikuti dari segi kecerdasan mereka, dari segi akhlak dan moral mereka, dan masih banyak lagi yang lainnya. Semuanya ini bertujuan agar kehidupan kita dapat menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan insya Allah seorang muslim selalu didorong untuk menjadi manusia-manusia yang mampu dapat tampil terbaik, tidak hanya dari segi ilmu pengetahuannya dan peradabannya, tetapi juga dari segi moral dan juga etikanya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, ini saja yang dapat kami sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, mari kita manfaatkan keberadaan para ulama kita untuk kita jadikan mereka sebagai teladan kita. Mari kita jadikan figur-figur yang terbaik di negara kita ini menjadi percontohan yang tidak hanya sekedar bisa dicontoh dari segi kejeniusannya, tetapi bagaimana akhlak dan moral juga menjadi salah satu pertimbangan penting agar kita dapat tampil menjadi manusia yang paripurna dan sempurna. Kami akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.